Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita di pagi hari ini, dan insyaallah kita akan membahas tentang hukum hadiah, dan terutama hadiah yang berlaku dalam beberapa bisnis online dalam rangka untuk menaikkan rating dari sebuah toko online, atau dalam rangka untuk menaikkan follower atau menarik perhatian banyak orang. Maka terkadang pemilik toko melakukan giveaway dengan persyaratan tertentu. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang giveaway, kita akan lihat terlebih dahulu pembahasan tentang masalah hadiah. Memberikan hadiah dan menerima hadiah termasuk disyariatkan dalam agama kita. Tujuan besarnya adalah dalam rangka untuk menciptakan suasana saling mencintai, membangun ukhuwah Islamiyah, mempererat silaturahmi, dan aneka tujuan-tujuan baik yang lainnya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadau tahabu, lakukanlah saling memberi hadiah, tahabu, niscaya kalian akan bisa saling mencintai. Karena secara umum jiwa seorang hamba, dia akan menjadi akrab dengan orang yang berbuat baik kepadanya. Dan bahkan disebutkan dalam banyak riwayat, Rasulullah SAW melarang kita untuk menolak hadiah selama di sana tidak dihasilkan dari hasil meminta, atau hadiah yang diperoleh karena kedekatan seseorang dengan kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ajibud da'i wa la taruddul hadiyah. Penuhilah undangan, datangi orang yang mengundang, wa la taruddul hadiyah, dan janganlah kalian menolak hadiah. Dan termasuk bagian dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah menolak hadiah. Meskipun itu dianggap sesuatu yang remeh oleh sebagian orang. Seperti yang disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau du'itu ila dhira'in aw kira'in la ajabtu, walau uhdiya ilayya dhira'un aw kira'un laqabiltu." Andaikan aku diundang untuk memakan hidangan yang hidangan itu hanya berupa kira' atau dhira'. Kira' artinya adalah tulang kering dari binatang. Tulang kering binatang dia berada di bagian kaki sehingga dagingnya sangat sedikit. Dan kalaupun ada, itu adalah daging yang bukan daging pilihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, andaikan saya diundang orang untuk makan-makan di rumahnya, sementara hidangannya hanyalah makanan yang sangat sederhana, hanya kira au dhira, hanya tulang kering, tulang di kaki, la ajabtuhu, pasti aku akan mendatanginya. Walau uhdiya ilaiha dhira'un aw kira', dan andaikan ada orang yang memberikan hadiah kepadaku beberapa tulang kering, laqabiltu, aku akan menerimanya. Dan itu bagian dari kesempurnaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, wa khussadh dhira'u wal kira'u bidzikri liyajma'a bainal haqiri wal khatir, لأن الذراء كانت أحب إليه من غيرها والقراء لا قيمة له. Di sini disebutkan dhira dan kira. Tujuannya adalah dalam rangka untuk menggabungkan antara al-khatir wal-haqir, sesuatu yang remeh dan sesuatu yang enggak ada artinya. Karena dhira, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka bagian dhira, dan kira laki matalahu. Kira itu tidak ada nilainya. Dhira itu bagian paha atas, kalau kira bagian paha bawah dari binatang. Kambing kalau dhira itu berarti paha yang ada dagingnya, kalau kira itu bagian tengkleng, ya, yang dia enggak ada dagingnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana keterangan Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah wa yuthibu 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan beliau juga membalas orang yang memberikan hadiah. Selanjutnya tentang hukum menerima hadiah. Apakah statusnya anjuran ataukah statusnya wajib? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa menerima hadiah hukumnya wajib. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajibud da'iya wa la taruddul hadiyah." Penuhi undangan orang yang mengajak, orang yang mengundang, dan jangan menolak hadiah. Sehingga berdasarkan zahir hadis ini, maka menolak hadiah hukumnya dilarang. Artinya menerima hadiah hukumnya wajib. Dan ini adalah pendapat Ibn Hazm dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa menerima hadiah hukumnya tidak wajib, namun sunnah mu'akkadah, sangat dianjurkan. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Sementara larangan yang disebutkan dalam hadis, wala taruddul hadiyah, janganlah kalian menolak hadiah, ini sifatnya adalah larangan karena sebab bisa memicu, karena itu bisa memicu misalnya keretakan hubungan persaudaraan, atau karena sebab yang lainnya. Sehingga dalam rangka menghindari potensi itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang untuk menerima, untuk menolak hadiah. Karena itulah apabila ada orang yang memberikan hadiah dan ketika dia ditolak tidak sampai terjadi keretakan hubungan ukhuwah Islamiyah, tidak sampai memutus silaturahmi, maka menolak di sini tidak sampai pada derajat haram. Dan wallahu ta'ala alam, insyaallah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama. Kemudian jamaah, bahwa hukum hadiah ini tidak hanya berlaku dalam urusan persaudaraan, dalam urusan hubungan ukhuwah, termasuk juga berlaku dalam urusan muamalah maliyah. Karena itu pembahasan tentang hadiah di kajian ini tidak hanya hadiah antar sesama anggota keluarga atau antar teman atau antar misalnya tetangga atau yang lainnya, termasuk juga hadiah yang diberikan kepada penjual kepada pembeli, atau hadiah yang diberikan oleh penjual kepada pembeli atau diberikan oleh pembeli kepada penjual. Semua bentuk hadiah berlaku kaidah tadi. Salah satu di antara ulama yang menulis tentang masalah hukum hadiah dalam rangka untuk memotivasi pembeli, yaitu Syekh Dr. Khalid Al-Muslih hafizahullah ta'ala, dalam kitabnya Al-Hawafis At-Tijariyah, beliau ketika membahas tentang masalah hadiah bagi konsumen, beliau mengatakan, jika kita mengikuti pendapat jumhur, maka konsumen menerima hadiah dari penjual itu sangat dianjurkan. Karena menurut pendapat jumhur, menerima hadiah itu sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sehingga pada saat Anda belanja di satu tempat, lalu pihak toko ngasih hadiah, maka sangat dianjurkan untuk menerimanya. Berdasarkan keumuman hadis, ajibud da'iyah wala taruddul hadiyah, penuhi undangan seseorang dan jangan menolak hadiah. Meskipun kita tahu tujuan hadiah ini adalah dalam rangka memotivasi seseorang agar dia sering belanja ke toko ini atau agar dia belanja banyak di toko ini. Tayyib. Selanjutnya, tentang bentuk-bentuk hadiah. Syekh Dr. Khalid Al-Muslih Hafizahullah Ta'ala dalam bukunya Hawafis Tijariyah yang tadi kita sebutkan, beliau menyebutkan beberapa bentuk hadiah dan berikut takyif fikihnya. Kita coba bantu dengan tulisannya. Tayyib. Beliau mengatakan bahwa hadiah tijariyah, hadiah dalam bisnis, hadiah dalam bisnis, hadiah tijariyah itu ada beberapa macam. Di antaranya adalah hadiah karena peringatan. Hadiah karena peringatan. Al-hadiyah at-tidhkariyah. Hadiah karena peringatan, misalnya ulang tahun perusahaan, atau dalam rangka menyambut tahun baru, atau dalam rangka menyambut apa misalnya Agustusan, kemerdekaan, dan aneka hadiah-hadiah peringatan yang lainnya. Terlepas dari hukum peringatannya, karena di sini yang dibahas adalah hukum hadiahnya, bukan hukum peringatannya. Terlepas dari hukum peringatannya, hadiah yang itu diberikan oleh semua konsumen karena toko sedang mengadakan peringatan, atau bahasa lainnya promo karena sebab tertentu, ini dipahami oleh beliau Hafizahullah Ta'ala sebagai hibah mutlak. Sehingga ketika misalnya kita datang ke sebuah swalayan lalu dikasih balon, dan itu kemudian ada banyak pengumuman, ini dalam rangka memeriahkan HUT RI yang ke-75, atau Anda dikasih kado dalam rangka untuk memeriahkan ulang tahunnya perusahaan, dan seterusnya, itu dipahami sebagai hibah mutlak. Dan secara prinsip hibah mutlak hukumnya diperbolehkan, tidak ada larangan di sana, karena ini sifatnya muamalah biasa. Dan sekali lagi, terlepas dari hukum peringatan yang diselenggarakan oleh pihak toko, pihak swalayan. Dan dulu pernah kita singgung keterangan dari Imam Ahmad ketika beliau ditanya oleh salah satu muridnya, Al-Muhanna, atau ditanya oleh muridnya, tanpa Al ya, ditanya oleh muridnya Muhanna. Muhanna menceritakan kejadian yang ada di Syam. Imam Ahmad ada di Baghdad, Muhanna berasal dari Syam. Kejadian yang ada di Syam, ada bazar yang dibuka ketika peringatan hari tertentu yang diselenggarakan oleh orang Nasrani. Yang hari itu adalah hari istimewa mereka karena latar belakang ideologi mereka. Ya, entah hari apa begitu. Kemudian Muhanna bertanya, boleh nggak kita belanja di bazar itu karena di situ ada banyak barang dan kadang harganya murah-murah. Kata Imam Ahmad, selama tidak masuk ke kanisah, selama tidak masuk ke kuil mereka, ke tempat ibadah mereka, dan hanya sebatas belanja di area bazar, insya Allah tidak masalah. Sehingga keberadaan promo atau dapat hadiah ketika ada peringatan tertentu, baik Natalan maupun Tahun Baru, Agustusan, kemudian apalagi misalnya ulang tahun perusahaan atau yang lainnya, terlepas dari hukum peringatan-peringatan itu, mendapatkan promo hibah mutlak. Hadiah-hadiah yang didapatkan oleh setiap konsumen yang masuk itu sifatnya hibah mutlak, dan seperti ini hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Selanjutnya, yang kedua adalah hadiah bisnis karena yang tujuannya adalah dalam rangka untuk memotivasi pembeli, motivasi konsumen. Hadiah untuk motivasi konsumen. Yang ini tidak ada kaitannya dengan peringatan tertentu. Untuk bentuk seperti ini, kata beliau, ada dua kemungkinan. Yang pertama, diberikan kepada setiap konsumen yang belanja. Ke semua konsumen yang belanja. Sehingga siapapun yang belanja dapat. Misalnya besarannya tidak banyak ya, misalnya apa? Balon atau atau masker misalnya. Setiap yang belanja di situ dikasih balon atau masker atau yang lainnya. Maka di posisi ini takyif fikih yang berlaku sama sebagaimana yang pertama, dia sifatnya hibah mutlak. Dan ini boleh dimiliki, sehingga ketika orang belanja lalu dikasih masker atau dikasih hand sanitizer kecil misalnya, kemudian dia terima, hukumnya diperbolehkan. Yang kedua, bentuk yang kedua adalah hadiah untuk motivasi bagi konsumen. Yang kedua, diberikan bagi yang belanja banyak, bagi yang belanja dalam jumlah tertentu. Misalnya kalau belanja sampai 1 juta, maka nanti dapat hadiah jam tangan, atau dapat hadiah apa misalnya HP. Belanja 5 juta ke atas dapat hadiah HP. Ini boleh ataukah tidak? Untuk jenis yang kedua ini, kata beliau hafizahullah taala, di sana ada 4 takyif fikih. Ada 4 takyif. Sekarang kita akan lihat, kita sudah sampai di sini, ada 4 takyif untuk kasus hadiah yang diberikan bagi yang belanja dalam jumlah tertentu. Apa saja itu? 4 takyif hadiah bersyarat. Dia harus belanja dalam jumlah besar baru dapat hadiah. Yang pertama, hadiah bersyarat ini adalah janji hibah. Janji hibah. Sehingga ketika orang melakukan transaksi jual beli, lalu dia dikasih hadiah, jika kamu bisa belanja dalam jumlah besar, misalnya belanja 3 juta dapat jam tangan, maka itu statusnya adalah janji hibah. Kemudian yang kedua, bahwa hadiah bersyarat bentuknya adalah hibah sawab. Hibah sawab. Hibah sawab itu hibah yang disyaratkan harus dibalas. Di masa silam seperti itu banyak ya. Contohnya gini, hari ini saya traktir kamu ya, tapi nanti lain waktu tolong saya ditraktir. Model kayak gini namanya apa? Hibah sawab. Nah dulu orang di zaman masa silam sering melakukan seperti itu. Dia misalnya, tahun ini saya yang ngasih onta ke kamu, tapi tahun depan kamu harus ngasih onta ke saya. Model kayak gitu adalah hibah sawab. Nah, tentang hibah sawab, ulama berbeda pendapat mengenai takyifnya. Hibah sawab ada takyifnya sendiri. Ada yang mengatakan hibah sawab itu adalah hibatun ibtidaan bai'un intihaan. Hibah di depan, hibah di depan, jual beli di belakang. Dan ini pendapat Hanafiyah. Jadi di depan pernyataannya hibah, tapi begitu sudah dibalas oleh temannya, maka statusnya jadi jual beli. Ini pendapat Hanafiyah. Kemudian pendapat yang kedua, hibah thawab itu jual beli. Ibtida'an wa intiha'an, dari awal sampai akhir. Sehingga ketika orang melakukan hibah thawab, maka balasan yang diberikan oleh pihak yang kedua, dia harus senilai dan waktunya jelas. Karena akadnya adalah akad jual beli. Dan ini pendapat jumhur. Ini pendapat jumhur. Baik. Dan ini yang dinilai lebih kuat oleh para ulama. Karena itu jika ada orang melakukan hibah thawab, itu kan berarti terjadi hibah satu sama dengan hibah dua. Yang ini iwadnya sudah dibayarkan, yang ini muawadnya menyusul. Dan kedua ini harus ada dengan nilai yang jelas. Maka jika misalnya hibah yang pertama, kamu traktir saya, nanti kamu akan saya traktir. Nah, yang kedua ini juga harus jelas. Sekarang si A yang traktir B, tapi besok B yang harus traktir A. Ini nilainya harus jelas, disebutkan di depan. Baik, dan hibah thawab, baik pendekatan pertama maupun kedua, dua-duanya diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, takyif yang ketiga, bahwa hadiah bersyarat itu adalah akad jual beli. Akad jual beli. Di mana hadiah termasuk objek? Di mana hadiah termasuk objek jual beli? Sehingga kalau dalam kasus tadi belanja 3 juta dapat barang plus hadiah, belanja 3 juta dapat barang plus hadiah, maka konsekuensinya berarti 3 juta itu untuk membayar barang plus hadiah. Sehingga di sini iwad, ini muawadnya. Total ini muawadnya. Karena hadiah di sini dimasukkan sebagai bagian dari objek transaksi. 3 juta itu dapat barang plus hadiah. Sudah? Dari 3 bentuk takyif fikih ini semuanya diperbolehkan. Semuanya diperbolehkan. Hanya saja masing-masing memberikan konsekuensi yang berbeda. Untuk yang pertama, janji hibah. Karena dia bentuknya janji hibah, berarti sifatnya tidak mengikat. Dulu beberapa kali sering kita ingatkan ya, bahwa janji itu bukan akad. Janji itu bukan akad. Karena janji bukan akad, berarti dia tidak memiliki ikatan sebagaimana akad. Janji bukan akad. Maka dia gak punya ikatan sebagaimana akad. Terus kalau gak punya ikatan sebagaimana akad, artinya gimana? Andaikan itu tidak terjadi, maka pihak yang kedua gak bisa nuntut. Andaikan tidak terjadi, pihak yang kedua gak bisa nuntut. Nah terus menepati janji itu kan wajib. Berarti kalau ada orang yang berjanji, saya akan ngasih hibah kepada kamu, lalu itu tidak wajib dia wujudkan, berarti kan itu menyalahi hadis yang memerintahkan untuk menepati janji. Ulama berbeda pendapat tentang hukum menepati janji. Jumhur mengatakan menepati janji, janji untuk memberikan sesuatu ketika tidak diberikan, itu tidak sampai pada tingkatan berdosa. Sedangkan Ulama yang lain mengatakan bahwa menepati janji itu hukumnya wajib dan harus ditunaikan. Sementara Malikiyah mengatakan janji itu ada dua, ada janji bersyarat dan ada janji tidak bersyarat. Kalau janji bersyarat maka wajib dipenuhi, tapi kalau janji tidak bersyarat tidak harus dipenuhi. Dan ini pernah kita bahas di buku Halal Haram Bisnis Online di kajian-kajian sebelumnya. Baik. Kesimpulannya adalah sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah ketika beliau membahas tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun. Tanda munafik ada tiga. Salah satunya adalah idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji suka mengingkari. Kata beliau, orang yang menjanjikan sesuatu itu ada dua keadaan. Pertama, dia berjanji dan punya niat kuat untuk mewujudkannya. Dia berjanji dan punya niat kuat untuk mewujudkannya. Tapi ternyata di perjalanan ada banyak halangan. Misalnya janji mau ngasih duit 100 ribu. Tapi ternyata di perjalanan dia kesulitan untuk dapat duit 100 ribu. Atau dia ternyata butuh dana besar sehingga gak jadi ngasih. Maka dia tidak disebut sebagai orang munafik. Dan yang menerima janji gak bisa nuntut. Karena janji itu tidak mengikat, mengingat janji bukan akad. Yang kedua, orang yang berjanji untuk memberikan sesuatu dan ada niat dalam hatinya untuk gak ngasih, maka inilah bagian dari tanda kemunafikan. Sehingga ketika dia janji tapi dalam hatinya berniat gak bakalan saya kasih, ya cuman dikasih obral janji saja, orang seperti ini termasuk bagian dari tanda orang munafik. Tayyip, kita lanjutkan. Nah, janji hibah yang perlu kita pahami adalah dia tidak mengikat. Dalam kajian fikih muamalah dia tidak mengikat. Karena itu andaikan ada orang yang belanja dalam jumlah sesuai yang ditentukan 3 juta, ternyata enggak dikasih hadiah, maka konsumen enggak bisa nuntut secara kajian fikih muamalah ya. Konsumen enggak bisa nuntut karena janji itu bukan akad. Sebaliknya, jika konsumen sudah belanja 3 juta, lalu dia dapat hadiah. Ternyata dalam perjalanannya, barangnya ada cacat. Barangnya ada cacat. Akhirnya dia kembalikan. Dia kembalikan barang itu. Maka hadiahnya apakah perlu dikembalikan? Jawabannya tidak perlu dikembalikan. Kenapa? Karena hadiah kalau sudah dipegang, pindah hak milik, dan pihak pemberi tidak berhak untuk menarik lagi. Baik, ini takhif fikih yang pertama. Kemudian yang kedua, hibah thawab. Hibah thawab menurut jumhur itu adalah jual beli. Karena itu ketika bentuk janji bersyarat atau hadiah bersyarat itu adalah hibah thawab, maka objek transaksi itu bagian dari mu'awad yang harus dipenuhi. Sehingga jika konsumen sudah memenuhi syarat yang disebutkan, belanja 3 juta, maka pihak toko wajib memberikan hadiah itu. Karena hibah thawab itu jual beli menurut pendapat jumhur ulama. Nah, sehingga dia mirip seperti yang ketiga ini ya. Bahasanya akad jual beli atau apa, hadiah bersyarat adalah akad jual beli, sehingga hadiah termasuk objek transaksi. Sudah? Karena itu untuk takyif fikih yang kedua dan yang ketiga konsekuensinya mirip. Hadiah ini nilainya harus jelas. Di sini harus jelas. Karena jika tidak jelas masuk kategori gharar. Dan harus ada, wajib ada. Karena kalau tidak ada, jadinya juga transaksi gharar. Sehingga dia harus ada dan nilainya jelas. Kemudian satu lagi, sebelum kita bahas yang keempat, Telegram bisa dibuka. Telegram bisa dibuka. Saya kirim di Telegram. Kita bahas yang keempat. Menurut pendapat yang keempat, janji bersyarat itu haram dan termasuk makan harta secara batil. Dan ini adalah pendapat Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah. Karena dalam hal ini, ketika ada hadiah yang dipersyaratkan, maka di sana ada banyak madarat yang didapatkan oleh konsumen. Di antaranya adalah konsumen dia termotivasi untuk beli padahal bisa jadi dia nggak butuh. Yang kedua, merugikan penjual yang lain yang tidak memberikan janji hadiah. Yang ketiga, bisa jadi harganya di markup sehingga konsumen mendapatkan madarat karena harganya lebih mahal, dan aneka alasan yang lainnya. Dan ini adalah pendapat Syekh Muhammad bin Ibrahim. Namun wallahu ta'ala alam, pendapat yang kuat adalah diperbolehkan dengan salah satu dari tiga takyif di atas, baik disebut sebagai janji hibah atau hibah thawab ataukah akad jual beli. Sekarang kita akan lihat penjelasan yang disampaikan di buku Hawafis Tijariyah At-Taswiqiyah. Bisa ditampilkan. Baik. Coba kita baca ya. Cukup insyaallah. Wa mimman qala bi jawazi hadzan naw'i minal hadaya, di antara ulama yang berpendapat bolehnya memberikan hadiah semacam ini adalah minal hadaya targhibiyah, di antara ulama yang membolehkan bolehnya memberikan hadiah motivasi semacam ini adalah Syekhuna Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Fa fi jawabin lahu an hukmi hadzan naw' minal hadaya, di antara jawaban yang beliau sampaikan ketika beliau membahas tentang hukum hadiah seperti ini, qala Asabahullah, beliau menjelaskan, idza kanatis sil'atu allati yabi'uha hadza at-tajiru alladhi ja'ala al-ja'izata liman tajawazat qimatan mushtariyatihi kadza wa kadza, idza kanatis sil'atu tuba'u biqimatil mithl fil aswaq fa inna hadza la ba'sa bihi. Kata beliau, jika objek yang dijual oleh pedagang yang dikasih janji hadiah bagi liman tajawazat, bagi orang yang tajawazat qimatu mushtariyatihi, nilai belanjanya itu mencapai harga tertentu, mencapai nilai tertentu, total belanjanya mencapai nilai tertentu, tajawazat qimatu mushtariyatihi kada wa kada, nilai belanjanya mencapai angka tertentu, idza kanat silatu tuba'u bi qimatil mithl, apabila barangnya dijual dengan harga al-mithl, harga standar, fil aswaq, harga pasaran, fa inna hadza la ba'sa bihi, hukumnya diperbolehkan. Baik. Jadi kita bisa lihat bahwa Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala membolehkan model hadiah seperti ini dengan syarat, dengan syarat harga normal harga normal ya. Tayyib. Kemudian coba kita lihat catatan berikutnya yang kedua. Yang ini disampaikan oleh Syekh Dr. Khalid Al-Muslih dalam Hawafis Tijariyah At-Taswiqiyah. Beliau mengatakan, setelah beliau menyebutkan banyak sekali pendapat tadi, beliau mengatakan, tubayyinu min khilalil ardi sabiq litakhrijat. Dari pemaparan tentang takyif fikih yang tadi kita sebutkan, wa ma warada 'alaiha min munaqashatin, dan beberapa diskusi yang kita buka, maka an aqrabaha ila shawab, maka yang paling mendekati kebenaran adalah takhrijul hadiyah at-tarwijiyah 'alal hibatil mutlaqah. Kita bisa memahami hadiah yang sifatnya motivasi konsumen itu bentuknya adalah hibah mutlaqah. Sehingga enggak ada beda antara takhrij dari sisi hukum hadiah ataukah ini sifatnya jaizah atau hadiah yang sifatnya mutlak dengan hadiah yang sifatnya bersyarat. Karena hukum asal muamalah adalah boleh. Selain pendapat yang keempat, dan tadi kita sudah sampaikan bahwasanya pendapat ini adalah waqad taqaddamat munaqashatuhu, dan sudah berlalu diskusinya, wa bayanu dha'fihi, dan sisi lemahnya pendapat yang keempat. Sehingga wallahu ta'ala alam, model hadiah seperti ini pendapat jumhur ulama mutaakhirin hukumnya boleh, dengan satu ketentuan yang tadi disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin, harganya normal ya. Sehingga kalau harganya di mark up dulu lalu dikasih ini, maka itu termasuk unsur penipuan. Tapi kalau harganya normal kemudian dikasih hadiah bersyarat, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, kita beralih ke masalah giveaway. Kita beralih ke masalah giveaway. Anda bisa buka di halaman 220 tentang hadiah komersil. Jadi tentang hadiah komersil, ada hadiah yang dia mengandung goror dan unsur gorornya dominan, sehingga hadiah seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan. Contohnya adalah hadiah yang dipersyaratkan dengan cara belanja tapi gak jelas, karena targetnya sifatnya tidak ada yang tahu. Di sini saya kasih contoh, sekitar tahun 90-an atau awal 2000-an, kayaknya 90-an ya, ada permen karet namanya Yosan, Yosan Gum. Di setiap bungkusnya ada tulisan satu huruf. Siapa yang berhasil merangkai kalimat Yosan dengan mengumpulkan bungkusnya, maka dia akan mendapatkan hadiah. Ternyata pada prakteknya konsumen hanya bisa mengumpulkan sampai kata Yosa. Dan seingat saya waktu kecil kumpul sama teman-teman untuk ngumpulin bungkusnya, gak ada yang pernah nemu N. Kita sudah bisa menyusun sampai Yosa ya, tapi N-nya gak pernah ketemu. Huruf N-nya sangat misterius, entah kemana hilangnya. Sampai dulu kita punya dugaan huruf N-nya dijual di Malaysia. Model hadiah semacam ini termasuk judi atau kimar, dan gorornya besar. Tujuan konsumen mengeluarkan uang untuk membeli barang bukan karena butuh barangnya, tapi untuk mengejar potongan gambar atau huruf yang hendak dirangkai. Sementara untuk bisa mendapatkan potongan atau huruf misterius itu sangat tidak jelas. Bisa saja ada konsumen yang sudah keluar banyak uang, namun dia tidak pernah berhasil mendapatkannya. Di samping itu, pabrik semacam ini juga mengajarkan orang untuk berbuat israf. Nah, ada fatwa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Ibnu Utsaimin mengatakan bentuk lain dari pemberian hadiah yaitu dengan cara gambar mobil dibagi dua. Satu bagian gambar dimasukkan ke satu kemasan, potongan gambar yang lainnya tidak diketahui. Apakah dimasukkan ke kemasan lain ataukah tidak sama sekali. Walaupun dimasukkan ke kemasan barang yang lain, hukumnya tetap dilarang karena pembeli yang membeli satu kemasan lalu mendapatkan gambar salah satu bagian mobil, dia akan terus membeli gambar, berharap bisa mendapatkan gambar pasangannya untuk bisa memenangkan hadiah mobil. Ya. Kalau di sini bentuknya merangkai gambar, ya. Jika bisa utuh gambar motor, nanti dapat motor. Beliau melanjutkan, padahal beli satu kemasan saja sudah mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Kalau dilihat dari objeknya. Kenyataannya, dia tidak berhasil menemukan potongan satunya. Dia rugi karena telah mengeluarkan uang dalam jumlah banyak, membeli kotak-kotak barang, dan dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini termasuk ghoror dan membuang-buang harta. Hukum perbuatan ini adalah dilarang. Baik, insya Allah cukup paham. Cukup mudah untuk dipahami, ya. Alhamdulillah. Sehingga kalau enggak jelas kayak gini, enggak boleh. Bedanya apa dengan yang tadi? Yang bentuknya janji hadiah. Kalau yang bentuknya janji hadiah, bisa belanja dengan kelipatan sekian, dapat. Ini kenapa boleh, sementara yang ini enggak boleh? Padahal kan sama-sama janji hadiah, atau hadiah bersyarat. Yang pertama, belanja sekian dapat hadiah, itu pasti. Sisi pastinya gimana? Kamu kalau belanja 3 juta, 3 juta bisa gak dibuat pasti? Bisa. Begitu belanja 3 juta, dapat hadiah. Bisa. Berbeda dengan kasus yang kedua ini. Kamu kalau bisa merangkai jadi satu kata yosan, mau belanja berapa agar bisa terbentuk kata yosan? Belanja 10 juta? 20 juta? Atau berapa? Orang gak jelas. Sehingga dia termotivasi untuk belanja, belanja, belanja. Bukan dalam rangka untuk mengkonsumsi barangnya, tapi dalam rangka untuk mengejar yang gak jelas. Nah, di situ ada unsur kimar, ada unsur untung-untungan yang sangat dominan, karena itu hukumnya tidak diperbolehkan. Nah, bisa jadi juga termasuk janji hadiah dan hadiahnya itu yang lebih dominan, sementara objeknya tidak dominan, namun hadiahnya dia tidak jelas. Seperti anak-anak, ya, di masa silam sangat sering model seperti ini dalam transaksi mereka. Telur cecak, ya, barangkali Anda pernah mengalaminya. Beli 100 perak, dapat 3 butir telur cecak plus satu kertas yang di situ ada angka hadiah. Di atasnya tergantung banyak sekali model-model hadiah. Beli 100 dapat 1. Dibuka, Anda tidak beruntung. Beli lagi, coba lagi. Dibuka lagi, Anda belum waktunya beruntung. Sampai akhirnya ketika dia beli, dapat hadiah. Ternyata hadiahnya kecil. Cukup murah. Dia belum puas. Beli lagi sampai bisa dapat hadiah yang gede. Karena kan ada hadiah utama, ada hadiah yang kecil-kecil kanan-kirinya. Dan itu dulu kita praktekkan. Waktu kita kecil. Sehingga kita terdidik dengan praktek perjudian. Ya, meskipun dengan modal yang ringan. Belum lagi permainan-permainan di sekitar anak-anak yang dulu sangat rentan dengan bentuk perjudian. Kelereng, main karet. Sehingga, Masya Allah, anak kecil Indonesia di masa itu sangat terdidik dengan praktek perjudian. Alhamdulillah, belakangan sudah mulai berkurang, karena anak kecil di era sekarang lebih banyak main HP dibandingkan main bersama temannya. Jadi untung-untungannya beralih ke game, ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya untuk giveaway, di situ ada enggak gorornya? Pada dasarnya hadiah bersyarat diperbolehkan selama tidak ada gharar. Tidak ada gharar dalam arti targetnya itu jelas. Kamu kalau bisa kayak gini, saya kasih hadiah. Kalau targetnya enggak jelas, jadi gharar. Dan gharar terjadi ketika ada dua pilihan, untung atau rugi. Jika pilihannya untung dan tidak rugi, maka itu bukan gharar. Kita ulang ya. Gharar itu terjadi jika pilihannya untung atau rugi. Tapi kalau pilihannya untung dan tidak rugi, maka itu bukan gharar. Sebatas menebak atau menjawab sebuah pertanyaan yang diberikan oleh penyedia hadiah, atau nge-like fanpage, atau mensubscribe akun channel YouTube, tidak membutuhkan banyak biaya selain modal internet. Sehingga andai pun salah dalam menjawab atau sudah mensubscribe tapi tidak diberi hadiah, sama sekali tidak ada unsur ruginya. Sehingga giveaway tidak ada gharar, yang berarti karena itu hukumnya diperbolehkan. Yang model giveaway di internet ya. Silahkan jawab 10 pertanyaan yang disediakan oleh ANB Official. Siapa yang bisa jawab, maka dia dapat hadiah. Nah, untuk bisa jawab 10 pertanyaan itu harus ikut ngaji dulu. Harus ikut kajiannya. Kajiannya diselenggarakan selama 40 pertemuan. Materinya ada di sana. Silahkan jawab 10 pertanyaan ini. Anda ikut. Ketika Anda ikut, ternyata gagal dapat hadiah. Rugi enggak? Rugi, Pak. Ruginya apa? Kita harus dengerin kajian tuh. Coba kalau kita gak ikut lomba, gak ikut jawab, kan kita gak perlu dengerin kajian. Ya, Masya Allah kalau dengerin kajian disebut kerugian. Ya. Jika Anda dapat ilmu bermodal internet, kok disebut itu kerugian, maka jelas ini prinsip yang gak benar. Baik. Dan beberapa situs yang dikelola oleh masyayikh seperti islamco.info, kemudian beberapa situs yang lainnya yang berbahasa Arab, mereka kadang menyelenggarakan kegiatan seperti ini ketika bulan Ramadan. Terutama tujuannya adalah dalam rangka untuk ya bisa menaikkan rating ya. Karena di situ disyaratkan jawab sekian pertanyaan. Nah, jawaban pertanyaan itu ada di fatwa nomor sekian. Nanti diklik ya. Untuk tahu jawabannya klik ini, klik nanti diarahkan ke halaman fatwa. Pertanyaan yang kedua, tahu jawabannya silakan buka fatwa ini. Diklik masuk ke halaman fatwa. Dan begitu seterusnya. Otomatis nanti rating dia akan naik. Dari situ kita dapat ilmu plus nanti bisa memberikan jawaban. Boleh enggak kayak gini? Tidak ada masalah. Dan kalaupun misalnya, Pak, itu kan kita bermodal internet. Ya, modal internet untuk belajar. Bukan sesuatu yang sia-sia. Dapat hadiah, enggak dapat hadiah, ini bukan tujuan utama yang harus kita kejar. Dan kalaupun saya enggak dapat hadiah, saya enggak rugi. Kalau saya dapat hadiah, saya untung. Tapi kalau enggak dapat hadiah, saya tidak rugi. Dan ketika pilihannya antara untung dan tidak rugi, maka di situ tidak ada unsur gharar. Tapi kalau pilihannya antara untung dan rugi, di situ ada unsur gharar. Saya sebutkan beberapa fatwa tentang giveaway yang disampaikan oleh para ulama kontemporer. Di antaranya fatwa Syabaka Islamiyah mengenai hadiah di dunia maya. Kita bacakan terjemahannya ya. Insyaallah tidak masalah ikut bergabung dalam perlombaan semacam ini, giveaway, selama pendaftaran dilakukan secara gratis. Ada mikrofon di situ. Coba dibacakan. Halaman 224. Insyaallah tidak masalah ikut bergabung dalam perlombaan semacam ini atau giveaway, selama pendaftaran dilakukan secara gratis. Sehingga peserta sama sekali tidak rugi, yang menyebabkan terjadinya taruhan. Sementara adanya persyaratan yang meningkatkan rating web penyelenggara, baik dengan menambah rating view atau jumlah download softwarenya, atau dengan menambah jumlah follower, atau keuntungan lainnya yang tidak membutuhkan tenaga maupun biaya besar. Ya, yeah. Yang sifatnya kebutuhan yang tidak bisa dihindari ya. Karena ketika bergabung kan berarti harus buka internet dan itu butuh data. Itu nggak bisa dihindari. Anda tidak boleh merasa rugi untuk bagian ini. Jangankan demikian ya. Dalam setiap aktivitas manusia dia butuh tenaga. Dan bagian itu tidak boleh dia sebut modal yang bisa merugikan, tidak. Misalnya, kamu kalau dapat hadiah harus datang ke toko. Tokonya jaraknya 5 kilo, berangkat pakai motor. Sampai sana, belum tentu dapat. Rugi nggak dia kalau nggak dapat? Nah, saya sudah jauh-jauh 5 kilo datang ke sini, ternyata nggak dapat. Jangan sebut itu kerugian. Karena Anda tidak perlu modal dalam bentuk mengeluarkan uang untuk bisa dapat hadiah. Lain kalau bayar dulu, diundi, kalau menang dapat, kalau kalah nggak dapat, nah itu judi. Tayyip. Yang kedua, keterangan Dr. Khalid Al-Musleh, Hafizahullah Ta'ala, dalam bukunya tentang masalah fikih pemasaran, Al-Hawafis At-Tijariyah. Beliau menyebutkan fenomena giveaway. Kita baca terjemahannya di halaman 225. Dalam sistem giveaway, setiap peserta diminta untuk melakukan aktivitas tertentu, seperti menjawab pertanyaan pengetahuan umum, atau pertanyaan terkait produk, atau perusahaan yang mau ditingkatkan ratingnya, atau mencari sejumlah follower atau likers untuk produk yang dipromosikan, atau diminta untuk memberi kritikan untuk poster iklan, atau layanan untuk menaikkan jangkauan poster iklan, atau yang lainnya. Setelah diterima, umumnya pemenang akan ditentukan dengan cara undian. Al-Hawafis At-Tijariyah, halaman 148. Baik, selanjutnya. Dalam bentuk semacam ini, lebih dekat kepada pemberian hadiah daripada perlombaan. Alasannya karena dalam perlombaan, peserta diminta untuk lebih unggul dan mengalahkan yang lain. Sementara untuk pemberian hadiah, bentuknya adalah motivasi untuk melakukan syarat agar mendapat hadiah. Dan ini tidak termasuk perlombaan, karena semua yang melakukan syarat itu berhak mendapat hadiah. Baik, semua yang melakukan syarat itu berhak dapat hadiah. Tapi kenapa ada undian? Karena ketika yang berhak jumlahnya banyak, nggak mungkin dikasihkan semuanya, sementara hadiahnya terbatas. Maka untuk menentukan siapa yang dapat, digunakanlah kaidah tustama'ul qur'ah inda tazahumil hukuk. Digunakan undian ketika ada banyak hak yang saling bertabrakan. Sehingga kalau kita perhatikan, Dr. Khalid Al-Musleh, Hafizahullah Ta'ala, beliau menyebutkan ada dua kemungkinan pendekatan untuk hadiah tarwijiyah, hadiah dalam rangka meningkatkan rating atau untuk memotivasi para calon konsumen. Siapa yang bisa ngasih review yang bagus untuk buku saya, maka nanti saya kasih hadiah. Lalu banyak orang berlomba-lomba ngasih review. Nah, ketika mereka berlomba ngasih review, itu lomba ataukah pemberian hadiah tanpa lomba? Di sini kata beliau, ada dua pendekatan bisa bentuknya adalah hadiah masyrutah ataukah musabaqah. Dan kata beliau, anna hadhi surah aqrabu ilal hadaya minha ilal musabaqat. Bentuk semacam ini lebih dekat kepada pemberian hadiah daripada perlombaan. Karena kata beliau, kalau musabaqat, kalau perlombaan, itu kan saling berusaha untuk unggul, mengalahkan yang lain. Tapi kalau di sini tidak mengalahkan yang lain. Semua yang memenuhi target dapat. Cuman ketika jumlahnya banyak, harus diundi untuk menentukan siapa yang dapat. Baik, selanjutnya yang ketiga, keterangan Syekh Dr. Muhammad Utsman Syabir, Hafizahullah Ta'ala. Beliau menjelaskan, hukum perlombaan yang meminta peserta untuk melakukan aktivitas tertentu tanpa harus membeli barang dari perusahaan. Tujuan dari perlombaan ini adalah menaikkan promosi barang yang diproduksi perusahaan. agar lebih dikenal. Dan ini hukumnya boleh secara syariat, karena promosi dan mengiklankan barang pada asalnya dibolehkan, selama tetap menjaga batasan syariat, seperti jujur dalam materi iklan, dan kegiatan ini tidak keluar dari statusnya sebagai hadiah bagi peserta yang bisa menjawab pertanyaan yang diajukan. Baik, kita garis bawahi pernyataan beliau, tanpa harus duna ishtirati syira' minasyirkah, tanpa dipersyaratkan harus membeli barangnya. Kalau beli barang baru boleh ikut baru boleh ikut giveaway. Jadinya ada dua syarat, belanja dulu baru giveaway. Tapi kalau cuman ikut giveaway saja tanpa harus belanja, berarti cuman satu syarat. Baik, bedanya apa dengan hadiah masyruto tadi? Coba kita lihat ini ya. Tadi kita punya dua keterangan yang bisa kita jadikan sebagai tambahan catatan. Pertama, keterangan dari Dr. Khalid Al-Muslih. Beliau ini menantunya Syekh Utsaimin. Menurut Dr. Khalid Al-Muslih, giveaway ada dua kemungkinan. Pertama, dia itu lomba, perlombaan. Kemungkinan yang kedua, itu bukan lomba tapi hadiah murni yang ada syaratnya. Dan beliau tegaskan ini lebih dekat dibandingkan yang ini. Kenapa ini lebih dekat? Karena dalam giveaway itu tidak ada saling mengalahkan, tidak ada mughalabah, tidak harus lebih unggul dibandingkan yang lain. Berbeda dengan lomba. Kalau lomba ada unsur mughalabah, saling mengalahkan, lebih unggul dibandingkan yang lain. Dan yang lebih tepat hadiah. Kemudian yang kedua, Dr. Muhammad Uthman Shabir. Beliau banyak membahas tentang masalah fikih muamalah, dan karya-karya beliau tentang masalah fikih muamalah banyak dijadikan rujukan oleh beberapa lembaga fatwa yang lain seperti Syabaka Islamiyah atau Islam Qa, Fatwa Islam dan yang lainnya. Ketika beliau membahas giveaway, beliau ngasih keterangan boleh asal tidak belanja. Tidak disyaratkan harus belanja. Loh kok bisa? Tadi katanya hadiah dengan nilai belanja tertentu boleh. Ini kok kalau pakai belanja enggak boleh. Nah, di sini kita yang perlu paham ya. Jadi giveaway sendiri itu pakai syarat. Ini syaratnya misalnya apa? Memberikan review. Syaratnya memberikan review plus syarat belanja. Jadi ada berapa syarat? Dua. Ini syarat satu, yang ini syarat dua. Sudah? Syarat satu ini pasti, karena sifatnya belanja. Pokoknya Bapak kalau belanja baru bisa ikut giveaway. Belanja baru bisa ikut giveaway. Sementara syarat 2 ikut giveaway ini tidak pasti. Ini tidak pasti. Review akan kami terima, tapi belum tentu Anda menang. Karena nanti akan kita undi bersama dengan para peserta yang lain. Nah, ketika itu terjadi, berarti dia sudah mengeluarkan sejumlah uang tertentu, rupiah X. Sementara hadiahnya belum tentu dia dapatkan. Nah, ini mirip seperti kasus Yosan tadi. Keluar duit, gagal. Keluar duit, gagal. Atau kasus menyusun gambar mobil, selalu dapat bannya terus, nggak pernah dapat atapnya, nggak pernah dapat depannya. Ketika digambar selalu ada bagian yang hilang, dia dicari-cari nggak jumpa. Nah seperti itu dia keluar barang, keluar biaya, tapi belum tentu syarat yang kedua terpenuhi. Beda dengan yang tadi ya, hadiah dengan syarat belanja 3 juta. Ini pasti enggak? Pasti. Begitu ini terpenuhi, dapat ini. Sudah? Maka kita bisa buat kesimpulan ya. Hadiah syarat belanja. Syarat belanja yang pasti. Yang kedua, hadiah dengan syarat apa misalnya? Aktivitas tertentu. Saya sebut aja misalnya review. Syarat review atau jawab soal. Yang berikutnya hadiah plus yang ini giveaway. Ini giveaway. Saya anggap giveaway dengan kasus yang lebih mengerucut, yaitu harus ada aktivitas tertentu di dunia maya. Baik review, jawab soal, atau nge-like, nge-share, dan seterusnya. Hadiah yang bentuknya belanja plus tebakan. Belanja plus tebakan. Yang keempat, hadiah yang bentuknya, yang syaratnya belanja plus giveaway. Baik. Ini 4 kesimpulannya. Kasus 1, kasus 2, 3, 4. Hadiah syarat belanja yang pasti. Ini tadi pendapat yang kuat boleh. Dan tadi kita sampaikan, ini pendapatnya Imam Ibn Utsaimin. Hadiah yang syarat belanjanya pasti. Tadi pendapat Ibn Utsaimin boleh dengan ketentuan apa? Harganya tidak di markup. Baik. Dengan syarat harganya tidak di markup. Yang kedua, hadiah yang syaratnya review atau jawab giveaway. Ini juga boleh. Dan tadi kita sudah sampaikan ada 3 fatwa ulama kontemporer. Fatwa dari Syabaka Islamiyah, Dr. Khalid Al-Musleh, dan Dr. Muhammad Utsman Syabir. Kenapa ini boleh? Kan ini gak pasti. Betul ini gak pasti. Tapi karena jawab sesuatu kan gak pasti ya, belum tentu benar. Tapi tidak ada yang dirugikan. Gak ada yang dirugikan. Ada untung dan tidak rugi. Tapi tidak ada untung dan rugi. Sudah? Saya tegaskan di sini, kenapa boleh? Karena tidak ada yang rugi. Gak ada yang dirugikan. Yang ketiga, syaratnya belanja. Setelah itu nebak. Tebak gambar atau menjawab pertanyaan. Untuk dapat hadiah syaratnya belanja dulu. Setelah belanja, jawab pertanyaan. Kalau Anda beruntung, dapat. Kalau nggak beruntung, nggak dapat. Ini dilarang. Dan itulah yang dimaksud dengan unsur ghoror hadiah. Giveaway model kayak gini nggak boleh ya. Sama juga yang ini. Hadiahnya belanja dulu, baru boleh ikut giveaway. Ini juga nggak boleh. Karena jadinya ada unsur ghoror. Jadi Model ketiga dan keempat, inilah giveaway yang ghoror. Karena ketika dia gak dapat, belanjanya bukan tujuan utama, dia gagal, atau dia disebut rugi karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Kecuali kalau niat awalnya belanja, lalu dikasih giveaway, Bapak kalau mau ikut lomba atau ikut giveaway silahkan, nanti silahkan jawab pertanyaan ini, kalau menang dapat hadiah. Namun kalau belanjanya bukan tujuan utama, tujuan utama adalah giveaway-nya, sehingga ini dijadikan syarat, kalau mau ikut giveaway belanja dulu. Kalau mau ikut giveaway belanja dulu, berarti syaratnya yang jadi tujuan utama apa? Ikut cari hadiah, ikut giveaway. Belanjanya bukan tujuan utama. Kalau kamu mau dapat mobil, rangkai kata Yosan. Akhirnya beli dalam jumlah banyak. Satu dus hanya bisa merangkai Yosa. N-nya enggak tahu kemana. Nah, kayak gitu jadinya gharar. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, kita coba berikan kesempatan bagi para pemirsa untuk bergabung. Kita bacakan pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya terkait hadiah yang diberikan oleh supplier barang yang biasa kami ajak kerjasama, seperti parcel lebaran atau terkadang ajakan untuk makan-makan. Apakah hal ini diperbolehkan? Insya Allah tidak masalah, selama hadiah itu dari perusahaan ke perusahaan, bukan dari perusahaan ke pribadi. Kalau dari perusahaan ke pribadi, ke karyawan, maka itu masuk kategori sogok dan hukumnya dilarang. Anda misalnya di bagian gudang atau di bagian pengadaan dari sebuah perusahaan, lalu dikasih hadiah oleh para supplier, tapi yang menerima Anda pribadi, ini hukumnya dilarang, karena ini masuk dalam kategori sogok yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau hadiah dari perusahaan ke perusahaan, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Sehingga adanya parcel lebaran, undangan makan, itu nanti ke perusahaan. Nah, undangan makan kalau ke pribadi enggak boleh. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat dulu. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Henry dari Palembang, Ustaz. Silakan. Mau tanya, kalau yang sistem mengumpulkan poin untuk mendapatkan hadiah itu masih boleh nggak, Ustaz? Mengumpulkan. Misal kita belanja 1 juta dapat 10 poin. Nanti misalnya kalau sudah dapat 30 poin, misalnya dapat mangkok gitu, Ustaz. Baik. Cukup, Bapak. Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Mengumpulkan poin untuk dapat hadiah, itu pasti atau tidak? Yang kami pahami itu pasti. Misalnya untuk bisa dapat 10 poin, Anda harus belanja senilai 10 juta. Dalam waktu setahun, jika belanjanya dapat, atau jika Anda berhasil mengumpulkan 10 poin, nanti bisa ditukar dapat apa, misalnya jam tangan, atau dapat apa, hadiah-hadiah yang lainnya. Dan itu pasti, waktunya pasti, kemudian nilai belanjanya juga pasti, untuk ngejar poin yang pasti. Insya Allah masuk jenis yang tadi kita sampaikan, hadiah bersyarat, belanja tertentu, dapat hadiah tertentu, hukumnya diperbolehkan. Tapi kalau poinnya nggak pasti, karena yang menentukan poin itu pihak penjual. Anda beli 3 juta, enggak dikasih poin. Beli 4 juta, enggak dikasih poin. Pak, beli berapa biar dapat poin? Ya pokoknya kamu belanja sebanyak-banyaknya, nanti saya kasih poin. Berapa? Wallahu a'lam. Nah, kayak gitu enggak boleh, ya. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. setiap ada orang pinjam uang itu sama Ana, ya paling kalau 100 ribu atau 150 ribu, itu setiap mau apa itu ya, setiap mau bayar utang itu, mau ini ngasih dia makanan itu, entah itu apa itu Ustaz. Tapi kan anak kan nggak mau gitu, tujuannya bukan itu, tapi dia memaksanya, itu bagaimana Ustaz? Baik, apakah nggak ada persyaratan di depannya? Nggak ada Ustaz. Baik. Maksudnya gini, tiap apa pinjam itu sama anak itu ngasih hadiah makanan apa enggak, bukan hadiah lah istilahnya, kayak ada riswa gitu, tapi anak kan nggak mau, nggak usah nyebut kayak gitu katanya anak itu, tapi dia nyinyir gitu Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika dari awal tidak ada kesepakatan dan Anda tidak pernah meminta untuk dikasih, kemudian orang yang mendapatkan utang pada saat mengembalikan, dia mengembalikan plus ngasih hadiah, dan tidak ada kebiasaan di masyarakat itu ketika melunasi utang harus ngasih hadiah, maka wallahu ta'ala alam, insyaallah boleh Anda terima, sehingga tidak jadi masalah ketika Anda memberi utang, kemudian dia ketika mengembalikan memberikan tambahan hadiah berupa makanan, dan makanan itu hadiah ya. Tapi kalau jadi tradisi di masyarakat ini, siapapun yang bayar utang, mereka punya tradisi harus ngasih lemang atau harus ngasih rendang misalnya, dan itu jadi tradisi, harus ngasih gula 1 kilo. Kalau itu jadi tradisi, maka tradisi itu sama dengan kesepakatan, sebagaimana dalam kaidah al-ma'rufu urfan kal masyruti hasyartan. Sesuatu yang sudah jadi tradisi itu seperti kesepakatan dan hukumnya tidak boleh diterima. Wallahu a'lam. Kita baca pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, ada giveaway yang harus dilalui peserta untuk lomba menggambar memakai pensil warna merek yang mereka jual, tetapi Ana tidak punya, sehingga Ana meniatkan diri untuk membeli pensil warna agar bisa ikut lomba tersebut. Apakah hukumnya Ustaz? Jazakumullah khairan. Berarti di sini belanja dulu ya. Kalau mau ikut lomba gambar harus belanja dulu, karena syaratnya harus menggunakan pensil dengan warna yang dijual. Anda nggak bisa pakai pensil sembarangan, sehingga ketika itu di giveaway kan, otomatis keluar modal baru ikut giveaway. Sementara saat ikut giveaway, saat ikut lomba di sini belum tentu menang. Potensi gagalnya ada nggak? Ada, karena nanti akan dinilai dulu. Setelah dinilai, sekian peserta lolos. Dari sekian peserta yang lolos, nanti diundi lagi, baru bisa dapat siapa pemenangnya. Model kayak gini jadinya masuk kategori ghoror dalam giveaway. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, saya mau bertanya, mungkin agak di luar topik. Jadi, saya punya teman seorang dosen IT, dia mengerjakan sebuah proyek bersama dosen seniornya, yang menurut teman saya itu zolim karena hak orang lain tidak dikeluarkan maksimal berdasarkan proyek-proyek sebelumnya. Jadi teman saya ini pernah mengerjakan proyek bersama dosen senior tersebut. Nah, teman saya ini mengerjakan bersama mahasiswanya, karena mahasiswanya agak sulit dari kondisi keuangan, jadi ingin membantu. Proyek ini sudah selesai, tapi teman saya takut bahwa uang tersebut yang menjadi hak mahasiswanya tidak dikeluarkan. Yang nominal honor yang seharusnya dikeluarkan adalah 6 juta, tapi si dosen senior ini hanya mengeluarkan 1 juta jika yang mengerjakan mahasiswa. Nah, teman ini sudah meminta secara baik-baik bahwa honornya jangan dipotong karena proyeknya sudah selesai dan harus membayarkan honor tersebut. Nah, pertanyaannya adalah teman saya ini meminta tolong bantuan saya untuk meminjam identitas saya dan NPWP agar honor bisa dikeluarkan secara full sesuai nominal aslinya, yaitu 6 juta. Nah, dosen ini selama proyek tersebut dikerjakan tidak tahu bahwa yang mengerjakan adalah mahasiswa, dan bagaimana hukumnya Ustaz jika saya meminjamkan identitas saya tersebut karena saya tidak ada terlibat sama sekali terhadap proyek tersebut. Jazakallah khair, Ustaz. Nah, jazakallah khairan. Jadinya ada berapa pihak ini, Pak? Saya agak gimana, Pak? Ada berapa pihak? Teman Bapak, dosen IT, dan mahasiswa. Plus Bapak, berarti 4 orang ya? Iya. Baik. Jadi nama saya hanya dipinjam cuma sekedar melewatkan uang yang menjadi hak mahasiswa tersebut. Baik. Lewat rekening saya. Baik. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Wa jazakumullah khairan. Tayib, kita lebih fokus saja dengan permintaan teman Bapak kepada Bapak untuk meminjamkan identitasnya. Apakah ini diperbolehkan? Yang saya pahami, tidak ada unsur kebohongan di sini, karena yang minta adalah pihak klien, dan dia yang akan bayar. Sehingga pihak klien sendiri yang menetapkan aturan itu dengan maksud agar uangnya bisa diterima secara maksimal oleh mahasiswa yang bekerja. Karena itu insyaallah ta'ala ini masuk dalam kategori man'udzulmi, menghalangi potensi kedzaliman yang itu bisa jadi muncul dalam diri seorang dosen karena yang mengerjakan mahasiswanya, tapi dosennya dapat lebih banyak sementara mahasiswanya dapat lebih sedikit. Atau kemungkinan yang kedua itu adalah ta'awun alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan, dalam rangka untuk memberikan hak kepada orang yang memang wajib mendapatkan haknya. Cuman kita juga perlu mempertimbangkan ya. Betul dosen itu keterlibatannya lebih sedikit, cuman kan dia melakukan supervisi, kemudian misalnya pendampingan, coach dan seterusnya. Termasuk misalnya mahasiswa itu bisa coding kayak gini karena dia yang ngajari. Atau mahasiswa ini dapat keuntungan yang lain, misalnya proyek itu dijadikan sebagai TA, tugas akhir, atau pertimbangan yang lain. Makanya kami sarankan, barangkali perlu dibicarakan lebih detail dengan dosen. Pertama, sejauh mana keterlibatan dosen di proyek itu. Yang kedua, apakah mahasiswa punya manfaat yang lain selain hanya sebatas gaji. Kalau dia punya manfaat yang lain, ini jadi TA atau ini jadi pra-TA ya, atau manfaat yang lainnya. Berarti dengan pertimbangan itu mungkin bayarannya dikurangi atau karena pertimbangan yang lain. Nah itu tolong dibicarakan dengan baik dengan pihak dosen agar nanti tidak terjadi masalah yang lebih berkepanjangan di belakang. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita bacakan pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ana mau bertanya, bagaimana hukumnya menerima diskon dari penerbit untuk dijadikan kas sekolah? Menerima diskon dari penerbit untuk dijadikan kas sekolah, insya Allah tidak masalah, asal dia jadi kas sekolah. Dan itu tidak dibagikan ke para guru ya, tapi nanti dijadikan sebagai dana untuk bersama, misalnya untuk perbaikan sekolah atau yang manfaatnya kembali ke semuanya. Sekolah mengadakan kegiatan event tertentu butuh dana, bisa diambilkan dari situ karena manfaatnya untuk bersama. Wallahu a'lam. Silakan. Halo. Silakan, Bu. Mau bertanya ini Ustaz. Ini ada pembelian dari instansi, cuma halo. Silakan. Pembelian dari instansi. Dari instansi dan ketika dilaporkan itu harus ada pembelian yang kena pajak. Dana bantuan, Ustaz. Dana bantuan. Dan ini pelaporannya bisa. 1 juta atau 1,5 juta 500 itu kan dapat kena pajak Ustaz menurut aturan. Cuma harga yang 1,5 juta itu dari toko itu tidak dapat pajak, maksudnya harganya harga normal, jadi supaya bisa dibayarkan pajaknya itu harus ada kenaikan harga ya 10%, dinaikkan harganya 10% Ustaz, supaya pajaknya juga bisa dapat, jadi bisa terpaktur pajak dari perusahaan. Berarti ada markup harga ceritanya Ustaz. Iya, siap. Ada markup harga sekitar 10%. Jadi yang dilaporkan bukan 1.500.000 nya Ustaz, tapi 1.500.000 plus 10% nya Ustaz yang dimarkup. Mana itu Ustaz? Baik, cukup Bapak. Syukran Ustaz. Syukran. Insya Allah kita paham kasusnya ya. Yang menjadi prinsip sebenarnya adalah sampaikan segala sesuatu itu dengan jujur apa adanya, dan tidak perlu ada yang ditutupi dalam rangka untuk menghindari faktor kedzaliman. Jika memang harganya 1,5, Anda sampaikan 1,5. Cuman kan kewajibannya harus dinaikkan karena Anda harus kena pajak. Kalau yang terjadi seperti ini, barangkali ini bisa dijadikan solusi. Setiap belanja kena PPN. Setiap transaksi jual beli tertentu kena PPN. Boleh enggak PPN itu dibebankan ke konsumen? Jawabannya boleh. Misalnya, belanja di swalayan plus PPN 10%. Kita yang bayar, konsumen yang bayar. Boleh. Lalu pihak toko berarti dalam hal ini dia menarik pajak? Jawabannya tidak, dia tidak menarik pajak. Dia hanya menampung dan menerima penitipan pajak. Konsumen wajib bayar pajak 10%. Maka ditampung oleh pihak toko dan nanti akan diserahkan ke Dirjen Pajak. Sehingga dalam hal ini posisi toko tidak termasuk penarik pajak, tapi hanya menampung untuk nanti disalurkan ke Dirjen Pajak. Karena kalau dia yang nanggung pajak, keuntungan dia jadi sangat tipis, sehingga dia tidak mau nanggung resiko itu, akhirnya pajak ditanggung oleh konsumen. Kalau kasusnya kayak gini, insya Allah tidak masalah. Ya. Tapi kalau ini di pihak pembeli, pembeli beli 1,5 juta, tapi dia laporkan jadi 1,7, karena nanti ada kena pajak 10%, wallahu alam ini ada unsur enggak benar, maka sebaiknya kami sarankan sampaikan saja 1,5 juta plus ditulis di situ pajak 10%. Nah, yang nanggung pajak nanti pihak lembaga, pihak instansi. Sehingga semuanya tercatat dengan baik, terukur, bukan main kucing-kucingan kayak gini ya. Wallahu taala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.